tidak melihat, dan ku tak mendengar. Akan dia ku tak merasa. Dirimu ada, tapi saat ku merasa sepi, desir angin pun tak menemani hati. Tapi saat ku tak punya mimpi, hanya engkau yang selalu memberikan arti. Ku tak percaya pada dia ku tak merasa. Dirimu ada, tapi saat ku merasa sepi, desir angin pun tak menemani hati. Tapi saat punya mimpi, hanya engkau yang selalu memberikan arti. Saat ku merasa sepi, desir angin pun tak menemani hati. Tapi saat ku tak punya mimpi, hanya engkau yang selalu memberikan. Tapi saat ku terasa sepi, desir angin pun tak menemani.